Tetapi tak kala hawa nafsu ini bercabang-cabang banyaknya dan bahkan dengan cabang-cabang yang banyak berselisih satu dengan yang lainnya, maka siapapun yang memiliki akal dari kalangan manusia atau dari kalangan hamba-hamba Allah, arafa kullu dzi aqlin, siapapun dari orang-orang atau hamba-hamba Allah yang memiliki akal, pastinya akan mengetahui annal haqq, bahwasanya kebenaran itu la yatafarraqu, kebenaran itu tidak akan berpecah dan tidak akan bertikai dan tidak akan tentunya berselisih satu dengan yang lain. Karena al-haq wahid, kebenaran itu satu, kebatilan itu banyak. Yang namanya cahaya cuma satu, adh-dhulumat tentunya sebagaimana disebutkan bahwa dia itu adalah kegelapan-kegelapan, kezaliman-kezaliman, kesesatan-kesesatan, maka banyak. Banyak. Dan banyaknya hawa nafsu ini tidak ada yang sepakat, tidak ada yang bisa bersatu. Karena masing-masing dari hawa nafsu tersebut menentang satu dengan yang lainnya, menyelisihi satu dengan yang lainnya, sehingga tentunya siapapun yang memiliki akal dari kalangan manusia, dia pasti akan mendapatkan kebenaran tidak demikian. Kebenaran tidak demikian. Maka hawa nafsu itu sebuah atau hawa nafsu itu perkara yang mesti ditinggalkan. Sebagai satu contoh, kebid'ahan yang banyak, yang itu adalah hawa nafsu, karena kebid'ahan adalah dari hawa nafsu. Satu bid'ah dengan bid'ah yang lain berbeda. Dalam satu momen ataupun amalan yang diinginkan, tapi pelaksananya karena mengamalkan kebid'ahan, satu dengan yang lain berbeda. Dan satu dengan yang lainnya tidak bisa memastikan apa yang dia jalankan itu benar. Dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, mereka akan membenarkan amalan mereka. Tapi dengan dalil. Tidak ada yang bisa membenarkan satu dengan yang lain. Dan setiap satu dengan yang lain, sebagaimana tadi dikatakan, menyelisihi. Dan tentunya penyelisihan ini, satunya akan mengatakan yang satu tidak benar, yang lainnya akan mengatakan yang lainnya, yang satunya yang lain tidak benar pula. Tidak ada yang saling membenarkan. Tidak ada yang saling membenarkan. Semuanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka tampaklah kejelekan dan tampaklah rusaknya hawa nafsu tersebut. Beda dengan kebenaran dalam satu amalan, tidak ada yang berbeda. Karena berjalan di atas dalil. Kalaupun terjadi perbedaan, perbedaan dengan dalil. Sebagaimana bacaan sujud didapatkan beberapa bacaan dari Nabi Muhammad SAW. Seorang membaca yang satu, selama itu datangnya dari Rasulullah. Seorang membaca yang lain, selama itu datangnya dari Rasulullah. Ini tidak berselisih. Tetapi ini beragam namanya. Yang disebut dengan tanawwu', keragaman di dalam ibadah. Tetapi yang namanya amalan bid'ah, maka bukan tanawu', tetapi tasadum antara satu dengan yang lain, saling tentunya bertabrakan, satu dengan yang lain saling mengingkari, tasyajur, satu dengan yang lain saling menentang. Itulah amalan bid'ah. Itulah amalan bid'ah. Naam. Sehingga setiap penyebutan kebenaran di dalam agama itu pasti sebutannya cuma satu. Dengan lafaz mufrad. Al-haq satu. Jama'ah satu. Nur satu. Tidak disebutkan dengan jama'. Karena memang yang jama' itu, yang banyak itu, itulah kejelekan yang menyelisih yang satu, yaitu al-haq. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga cukup keterangan tadi dari beliau, Mutarrif Ibnu Abdillah Ibn Syikhir, bahwa kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Kita dilarang mengikuti hawa nafsu, dan kalau mengikutinya, memaksakan diri mengikutinya, sebagaimana hawa nafsu itu berselisih, bertikai, bertentangan satu dengan yang lain, bertabrakan satu dengan yang lain, maka tentunya yang mengikutinya, yang menjalankannya juga demikian. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. قال رحمه الله تعالى وعن سهل ابن علي وعن سهل ابن علي قال سمعت موسى ابن علي يقول دخل إخوة يوسف عليه السلام فعرفهم ولم يعرفوه. Dari سهل ابن علي beliau berkata, saya mendengar Musa ibnu Ali. Musa ibnu Ali mengatakan, yang seperti ini dinamakan Kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Bani Israel memiliki kasas, kisah-kisah. Kisah-kisah tersebut dalam keterangan agama kita, ada yang sahih, ada yang sahih, ada yang enggak sahih, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kebenaran karena benarnya riwayat, benarnya riwayat. Ada yang tidak benar karena tidak benarnya riwayat. Dan kesahihan itu didapatkan dengan pasti apabila Nabi sendiri yang mengatakan dan riwayat Nabi tersebut atau hadis tersebut yang sampai kepada Nabi adalah sahih. Sehingga ketika beliau mengatakan dulunya ada seorang dari Ahlul Kitab, ini adalah kisah Bani Israel. Sehingga kisah-kisah Bani Israel ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang dikatakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang hadis-hadisnya diterima oleh umat. Sehingga apa yang datang dalam Sahih Bukhari, kisah-kisah Bani Israel, Sahih Muslim, karena diterima oleh umat, dikatakan dan dipastikan hadisnya atau kisah tersebut sahih. Demikianlah kisah Bani Israel. Adapun selainnya, maka perlu dengan tentunya penelitian, kajian. Tentunya dengan penelitian dan kajian riwayat, sanad, dan nantinya masuk kepada matan redaksi. Karena kalaupun sahih sanadnya tapi redaksinya menyelisihi syariat Islam atau apa yang dibawa dalam muatannya berkaitan dengan hukum ataupun mungkin satu ketetapan yang ini menyelisih syariat Islam, maka dikatakan tidak bisa diterima. Karena syariat kita telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak boleh menyelisih syariat yang telah ditetapkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sanadnya benar, sahih, muatan riwayatnya atau redaksinya juga benar, sesuai dengan syariat, maka yang seperti ini kisah Bani Israel dibenarkan. Kisah Bani Israel dibenarkan. Jadi Bani Israel memiliki kisah-kisah. Baik itu kisah yang tentunya padanya hikmah, atau baik itu kisah yang tentunya kalau dia tidak benar, kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang dipegangi yang benar, yang sahih, sebagaimana keterangan kita tadi, mudah-mudahan difahami. Termasuk diantaranya di sini disebutkan Musa ibn Ali, dia mengatakan dulu saudara-saudara Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, tentunya tidak ada yang bertemu dengan Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan Nabi Yusuf. Tapi bagaimana mengetahui kisah tersebut? Bagaimana sampai kisah tersebut? Tentunya dari kisah-kisah siapa? Bani Israel. Dari kisah-kisah Bani Israel. Sehingga di sini bukan Musa ibn Ali bertemu dengan Yusuf, tapi membawakan kisah Bani Israel. Dakhala ikhwatu Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf yang telah membuat makar, melenyapkan Yusuf. Jadi makarnya ingin melenyapkan Yusuf. Sehingga yang ma'ruf dari kisah Yusuf dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara seayah. Atau saudara-saudara dari satu ayah dan berlainan ibu. Ini saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf pun mengenali mereka. Tatkala saudara-saudara Yusuf masuk ke sisi Yusuf, sewaktu di saat Yusuf telah mendapatkan kedudukan sebagai orang kepercayaan kerajaan pada saat itu, dan terjadi zaman paceklik, saudara-saudara Yusuf mendatangi kerajaan dan menginginkan bantuan makanan karena pada saat itu zaman paceklik. Yusuf mengenali mereka. Tentunya sebagai seorang saudara masih mengenali mereka. Hanya saja mereka karena merasa Yusuf telah dibuang di dalam sumur dan tidak lagi diketahui kondisinya, apakah dia telah diambil orang lain atau bahkan mungkin telah mati, mereka tidak mengenali lagi bahwa itu adalah Yusuf. Walam ya'rifuhu, mereka pun tidak mengenali siapa Yusuf. Tapi Yusuf fa'arafahum, Yusuf paham ini adalah saudara-saudaranya, saudara-saudara seayahnya. Fakhala bikabirihim, maka dalam satu kejadian Yusuf menginginkan mengatur rencana supaya dengan rencana ini Yusuf pun bertemu dengan ayahnya, yaitu Yakub, Nabi Yakub, dan saudara-saudaranya tentunya diharapkan sadar. Maka dibuatlah rencana oleh Yusuf alaihissalam sebagaimana rencana yang ma'ruf di dalam apa? Al-Quran. Sehingga dalam satu kasus tersebut, dalam kejadian tersebut, maka pembesar dari saudara-saudaranya ataupun yang paling tua bertanggung jawab. Dan dia pun meminta agar dialah yang mendapatkan sanksi kalau memang diinginkan mendapatkan sanksi. Maka Yusuf pun fakhala bikabirihim, Yusuf pun memanggil dan bertemu dengan yang paling tua ini. Wa kana ibnu khalatih, dan yang paling tua ini dikatakan ibnu khalatih, yaitu saudara lain ibu. Wa kana ibnu khalatih, yaitu saudara selain ibu. Karena ayahnya sama, yaitu Yakub. Ibunya berbeda. Faqala lahu, maka Yusuf bertanya kepada saudaranya ini, ma awsaka abuka, apa yang bapakmu mewasiatkan kepadamu? Bapakmu yaitu Yakub, bapaknya Yusuf sebetulnya. Apa yang bapakmu yaitu Nabi Yusuf mewasiatkan kepadamu? Maka saudaranya yang besar ini mengatakan, bi arba'i khisalin, karena bapak adalah seorang nabi, tentunya membimbing anak-anaknya dengan bimbingan yang benar, bimbingan yang terarah. Bapakku memesankan dengan empat sifat, empat perangai yang kami harus lakukan, empat budi pekerti yang luhur yang harus kami tunaikan. Qala ma hiya, maka Yusuf mengatakan, khisal, perangai budi pekerti luhur apa yang diinginkan dari empat tersebut? Qal, maka saudaranya yang paling besar ini, saudara Yusuf sendiri tentulah seayah, dia mengatakan, yang pertama ayah kami mewasiatkan, la tattabi' hawaka, jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Dan ini tentunya sebagaimana tadi sudah kita terangkan kisah Bani Israel, kalaupun sanadnya benar, maka dilihat redaksi muatan matannya. Kalau muatannya menyelisih syariat, tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa diamalkan karena menyelisih syariat. Tetapi bahkan misalnya didukung oleh syariat, didukung oleh nas secara umum, maka berarti maknanya benar. Kata beliau, la tattabi' hawaka, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Sehingga larangan mengikuti hawa nafsu itu bukan wasiat agama ini saja. Bukan wasiat agama ini saja. Tetapi wasiat para nabi, para rasul sebelumnya. Para nabi dan para rasul sebelumnya. Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian Allah mewasiatkan kepada Daud, kepada Isa, Musa, dan yang lainnya. Demikian para anbiya wal rasul, para anbiya wal mursalin. Diwasiatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, la tattabi' hawaka fatufariku imanaka, maka engkau akan menyelisihi keimananmu. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, engkau akan menyelisihi keimananmu. Mengikuti hawa nafsu menyelisihi agama. Kalau para nabi dan rasul mengikuti hawa nafsu, niscaya wahyu tidak akan disampaikan. Niscaya agama tidak akan disempurnakan. Karena mengikuti hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu tidak sesuai dengan nas. Tidak sesuai dengan kebenaran. Hawa nafsu sekarang, hawa nafsu itu menginginkan kepada penyimpangan. Menginginkan kepada penyimpangan, menginginkan kepada kesesatan, maka hawa nafsu itu tidak boleh diikuti. Karena itulah dikatakan tadi, La tattabi' hawaka fatufariku imanaka. Dan karena itu pula menjadi wasiat bagi kita, wasiat para nabi dan rasul, yaitu kita tidak boleh mengikuti apa? Hawa nafsu kita. Karena kapan kita mengikuti hawa nafsu kita, kita akan menyelisih agama kita sendiri. Kita akan meninggalkan agama kita sendiri. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengikutan hawa nafsu. Pengikutan hawa nafsu ada yang jelas-jelas tampak terang benderang. Yang ini masih banyak orang terselamatkan, kalaupun ada yang tidak terselamatkan. Terang-terang hawa nafsunya menyelisihi agama. Maka masih banyak orang yang masih bisa selamat. Masih banyak orang yang mengetahui. Kalaupun didapatkan ada orang yang tidak bisa selamat. Dengan jelas hawa nafsu itu menyelisihi agama. Dia malah mengikuti hawa nafsu. Ada yang seperti ini. Yang berbahaya bahkan hawa nafsu yang samar. Yang ini banyak menarik manusia dalam pengikutan kepadanya. Hanya sedikit yang selamat. Illa man waffaqahullahu ila shawab. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah kepada kebenaran. Maka kita berlindung dari hawa nafsu yang tampak yang jelas dan apa yang tersamarkan. Apa yang tersamarkan? Terkadang kita sudah mengikuti hawa nafsu yang tersamarkan tersebut, kita belum paham itu adalah hawa nafsu. Kita belum paham itu adalah hawa nafsu. Ini sesuai dengan apa yang kita dapati dari pernyataan para ulama kita, yaitu ulama ahli sunnah. Fitnah idza aqbalat ma arafahul jahil wa arafahum ulama wa arafahumul ulama. Fitnah itu tidak lepas daripada hawa nafsu. Semua fitnah pasti diboncengi atau dipecundangi. Seluruh fitnah dipecundangi. Distir oleh hawa nafsu. Apabila datang fitnah itu, orang-orang bodoh tidak mengerti itu fitnah. Tapi para ulama faham itu adalah fitnah. Wa idza adbarat, dan apabila fitnah itu pergi, telah selesai masanya, arafahul jahilu, barulah orang-orang yang bodoh mengetahuinya setelah pergi. Artinya, samarnya fitnah tersebut banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak paham. Mereka yang paham adalah para ulama. Mereka yang paham adalah para ulama. Mereka yang paham adalah orang-orang yang berilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian hawa nafsu. Demikian hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari apa yang tampak dari hawa nafsu dan apa yang tersamarkan. Wallahu a'lam bisawab. karena mengikuti hawa nafsu sebagaimana di sini diwasiatkan, akan menyelisihi keimanan kita, yaitu agama kita. Kita akan menyelisihi agama kita. Dan tentunya ketika menyelisih agama, kita akan mengikuti selain agama. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah, sampai dengan pernyataan di dalam riwayat, wala tusi'u billahi adh-dhanna, fala yastajibu du'a'aka, atau wala tasi'u billahi adh-dhanna fala yastajibu du'a'aka. Yang berikutnya, janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah. Ini wasiat, dan ini juga tentunya sesuai dengan apa yang kita dapati dengan nas, yaitu kita dilarang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan apa yang Dia tetapkan dan takdirkan kepada kita, tentunya suatu keputusan dan maslahat yang paling baik untuk kita. Karena Allah ma bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Keputusannya, ketetapannya di atas keadilan, di atas kebaikan, di atas maslahat buat hamba-hambanya. Maka kenapa kita berburuk sangka kepada Allah? Ada apa kok kita berburuk sangka kepada Allah? Sehingga itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan segala kebutuhan kita dan menyempurnakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Allah telah memenuhinya. Tidak ada yang tidak terpenuhi dari kebutuhan kita. Adapun apa yang kita katakan kita belum dapatkan, tentunya pertama bisa jadi itu adalah kejelekan sehingga Allah tidak memenuhinya. Kedua, bisa jadi perkara yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kapan baru diberikan. Sehingga tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada alasan yang bisa kita jadikan alasan berburuk sangka kepada Allah. Demikian. Kemudian, tidaklah kalian berburuk sangka wala tusi'u billahi dhanna, tidak boleh engkau berburuk sangka kepada Allah. Fala yastajib, maka Allah tidak akan mengabulkan doa engkau, doa-aka. Jadi jangan kau berburuk sangka kepada Allah, karena Allah nantinya akan tidak mengabulkan doamu. Tidak menerima doamu. Karena Allah dalam satu hadis qudsi mengatakan, ana ala hasbi dhanni abdi. Saya sesuai dengan apa yang hambaku itu di atas dugaan, di atas prasangkaannya kepadaku. Kalau baik, maka baik. Kalau jelek, maka jelek. Baginya tentunya, bagi hamba tersebut. Sehingga, kalau kita berburuk sangka, artinya kita menginginkan doa kita tidak terkabulkan. Doa kita tidak terkabulkan. Wallahul musta'an. Dan yang seperti ini dalam semua keadaan. Keadaan kita. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Apa yang Dia tetapkan baik, insya Allah ta'ala. Apa yang dia tetapkan pasti bermaslahat untuk kita hambanya. Qala rahimahullahu ta'ala, sehingga jangan sampai ada buruk sangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, dari wasiat yang berikutnya, ini wasiat yang kedua. Wasiat yang diwasiatkan bapakku dari empat khisal, empat peringai, empat budi pekerti luhur tersebut. Wala tukfir mantiqah fima la ya'nika fatasqut min 'aini. Atau tadi mungkin kita baca, wala tattabi' hawaka fatufarik imanaka wala tusi' billahi dhanna wala yastajib du'aaka wala tak na'am wala yastajibu du'aaka wala tuqsir man tiqaha fima la ya'nik fatasqutu min aynihi. Dan janganlah kalian memperbanyak pembicaraan fima la ya'nik, dengan apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Maka engkau akan terjatuh. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Walaupun hadis ini mursal, dan mursal dari hadis lemah, namun dari sisi makna, benar. Sebaik-baik keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Apa yang tidak berfaedah untuknya. Itu baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuknya. Demikian, dia meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Karena kalau dia tidak bisa meninggalkan, dia akan jatuh kehormatannya. Dia akan jatuh kehormatannya. Tentunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau di hadapan Allah, tentunya dia akan juga jatuh kehormatannya di hadapan manusia. Maka jagalah lisan dari apa yang tidak bermanfaat. Jagalah lisan bahkan dari apa yang melukai, menyakiti, menzalimi yang lain. Jagalah lisan dari apa-apa yang bahkan membawa kepada merendahkan, melecehkan yang lain, menghinakan yang lain. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, mesti kita jaga lisan kita, maka apa yang bernilai dosa, tentunya lebih mesti untuk kita jaga. Hati-hatilah melemparkan lisan. Hati-hatilah melemparkan pembicaraan. Yang engkau tidak pikirkan, akibatul umur, akhir perkaranya, yang engkau tidak memikirkan hasil dari pembicaraan tersebut. Hati-hatilah. Ketika Abu Dzar mengatakan, apakah dengan lisan seorang bisa tersungkur ke dalam api neraka dengan wajahnya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, bagaimana tidak? dengan lisan seorang bisa tersungkur, terjerembab, dilemparkan oleh Allah dengan wajahnya nantinya ke dalam api neraka. Allahul musta'an. Hati-hatilah dengan lisan kita. Yang sudah sering kita ingatkan, lisan kita ini, kalau kita melukai dengan lisan kepada seorang, itu lebih tajam daripada pedang. Pedang apabila menyayat, bisa disembuhkan, dan bisa cepat luka yang tersayat kering dan sembuh. Membaik dan sembuh. Tapi kalau luka dengan lisan, sayatannya ke kalbu manusia, ke hati atau ke jantung manusia. Ke jantung manusia, sayatannya ke jantung manusia. Dan ketika dia menyayat, karena ke jantung manusia, menghujum ke jantung manusia, sulit untuk diobati. Maka hati-hatilah dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Kalau perkara yang tidak ada faedahnya kita dilarang, kita jaga, maka apalagi itu yang bernilai dengan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian tentunya bukan hanya berkaitan dengan lisan secara langsung, tetapi sikap. Hati-hatilah kita memberikan sikap yang akan melukai, yang akan menyakiti dengan sikap kita kepada yang lain. Sehingga benarlah apa yang kita sebut, apa yang disebutkan tadi dalam riwayat yang mursal, kita katakan mursal min kismid dhaif, kata para ulama ahlul hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari sebaik-baik keislaman seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak berfaedah tinggalkan, apa yang berdosa, apa yang bermaksiat tinggalkan, apa yang menyakiti, apa yang menodai tinggalkan, dalam segala keadaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini wasiatnya Ya'qub kepada anak-anaknya, termasuk Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf adalah anak Ya'qub. Cuma Nabi Yusuf ingin membuka dari saudaranya apa yang telah diwasiatkan oleh ayahnya. Yang berikutnya, yang terakhir, wala tuzlimin nas fal jannatu la tukhlaqu lam tukhlaq afwan fal jannatu lam tukhlaq lidzalimin. Janganlah kalian menzalimi manusia, karena surga tidak diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allahul musta'an. Demikianlah nas secara umum. Tidak ada janji bagi orang yang berbuat zalim dengan surga Allah. Tidak ada penempatan bagi orang-orang yang zalim di surga Allah. Tidak ada. Karena itu tinggalkanlah kezaliman. Wattaqul zulma, tinggalkanlah, takutlah kepada kezaliman. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman, kata Rasulullah, karena kezaliman itu adalah suatu yang menggelapkan nantinya di hari kiamat. Kemudian Allah pun juga mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah menafikan, meniadakan dirinya dengan perbuatan zalim. Meniadakan kepada dirinya perbuatan zalim. Inni haramtu zulma. Aku haramkan kezaliman pada diriku. Yang itu adalah dirinya yang mulia. Diharamkan kezaliman. Maka Allah pun mengatakan dengan firman-Nya dalam hadis qudsi, "Fala tadzalamu." Maka kalian wahai hamba-hambaku, jangan kalian saling mendzalimi satu dengan yang lain. Dan dengan pernyataan tadi, al-jannatu lam tukhlaq lidh-dhalimin. Surga tidak diperuntukkan, tidak diciptakan oleh Allah untuk orang-orang berbuat zalim. Karena itu, jagalah diri kita dari berbuat zalim. Takutlah dari perbuatan zalim. Zalim dalam semua kondisi dan keadaan. Baik menzalimi diri kita sendiri, karena ada perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Baik menzalimi kepada Allah, karena ada perbuatan zalim kepada Allah. Dan demikian berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah, karena ada perbuatan zalim kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita menyadari dan menginginkan surga, ya jangan berbuat zalim. Kita menginginkan surga tapi kita berbuat zalim, sadarilah, kezaliman tidak mendapatkan jatah surga. Tidak mendapatkan jatah surga. Karena itu, sebelum hamba-hamba Allah dimasukkan ke dalam surga, diselesaikan dulu urusan zalim menzalimi. Diselesaikan dulu urusan zalim menzalimi dulunya di dunia. Nantinya dimasukkan ke dalam surga setelah selesai urusan tersebut. Hilang, lepas sudah kezaliman yang ada, baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi apabila masih didapatkan, dia di antara pengampunan Allah. Di antara pengampunan Allah. Dan dia di antara Allah tidak mengampuninya. Allah mengazabnya. Sehingga orang yang berbuat zalim diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Keadaan yang kedua ini, baru setelah dianggap selesai kezalimannya, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tidak ditempatkan, tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Wallahul musta'an. Jauhilah perbuatan zalim. Kezaliman dalam semua keadaan, kepada siapa saja, jauhi. Yang wallahul musta'an, terkadang kita berbuat sesuatu tanpa memikirkan bahwa itu adalah kezaliman. Tanpa memikirkan itu adalah kezaliman. Kezaliman sebetulnya dalam makna bahasa itu memberikan peringatan kepada kita. Dengan makna secara bahasa, zulm secara makna bahasa menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan dikatakan kezaliman karena menempatkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan. Menempatkan ibadah kepada selain Allah. Syirik. Maka dikatakan zalim. Atau zulm. Sebagaimana pesannya Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman ibnu al-Hakim dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun. La zulmun azim. Jangan engkau menyekutukan Allah, karena kalau engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di dalam makna bahasa, mengarahkan kita untuk meninggalkan kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Para ulama menerangkan demikian. Seorang Arabi kencing di masjid. Itu adalah kezaliman. Sehingga para sahabat menghardiknya, mengingkarinya. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat benar. Kencing seharusnya di luar masjid. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi hati-hatilah. Dengan makna bahasa saja, kita sebetulnya diingatkan tidak berbuat zalim. Mushaf Al-Quran. Kita tempatkan di dalam toilet. Ya tidak benar. Karena mushaf Al-Quran bukan tempatnya di toilet. Itu zalim namanya. Itu zalim namanya. Demikian, apa saja yang penempatannya tidak benar, dengan makna bahasa itu zalim. Apalagi dengan apa yang diinginkan oleh syariat, maka kita harus meninggalkannya. Kezaliman, apa yang diinginkan oleh syariat, wajib untuk kita tinggalkan. Siapapun kita, siapapun kita, apapun derajat kita, kedudukan kita, tidak boleh berbuat zalim. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, fala tazalamu. Aku haramkan kezaliman pada diriku, dirinya yang mulia, yang maha mulia, yang maha suci, yaitu Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Fala tazalamu, maka kalian jangan saling menzalimi satu dengan yang lain. Karena haram. Haram berbuat zalim satu dengan yang lain. Ditekankan masalah ini berulang-ulang di majlis kita ini, agar betul-betul kita ingat kezaliman tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Allah mengharamkannya. Bahkan disebutkan tadi di sini dengan riwayat bahwa Yakub berpesan kepada anaknya, al-jannatu lam tukhlaq lidh-dhalimin. Surga itu tidak diciptakan oleh Allah untuk orang yang berbuat zalim. Lantas kita mau kemana? Kita orang-orang yang berbuat zalim, kita mau kemana? Kita berharap surga dalam keadaan kita berbuat zalim? La, tidak akan. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sebagai syahid, sebagai sisi pendalilan dalam larangan mengikuti hawa nafsu tadi, yaitu la tattabi hawaka fatufariq imanaka jangan engkau mengikuti hawa nafsumu karena engkau akan menyelisihi keimananmu, agamamu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Empat yang disebutkan ini semuanya sesuai dengan nas. Sesuai dengan nas. Redaksinya tidak menyelisih nas. Sesuai dengan nas. Maka kisah Bani Israel yang seperti ini dikatakan sesuai dengan nas. Atau apa yang diwasiatkan oleh Yakub kepada anaknya sesuai dengan nas. Sehingga kita kembali kepada keterangan kisah-kisah Bani Israel tadi. Kalau sesuai dengan nas, maka dijadikan pegangan, diamalkan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dengan sanadnya sampai kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Amr ibn al-As, seorang tokoh dari kalangan sahabat yang lihai dalam bersiasat. Dan beliau adalah tokoh yang dijadikan juru bicara oleh kaum muslimin dalam perundingan dan apa saja yang diinginkan untuk mewakili kaum muslimin. Nah, di sini salah satu kisah beliau. Kata beliau Amr ibn al-As, kharaja jaisum minal muslimin wa ana amiruhum. Yaitu waktu ke Mesir. Tentara-tentara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan penaklukan, pembukaan kota-kota untuk diajak kepada Islam, termasuk Mesir. Wa ana amiruhum, dan saya adalah komandannya pasukan tersebut. Hatta idza nazalna bil Iskandariyah, sampai satu waktu kita mendatangi Iskandariyah. Iskandariyah adalah salah satu kota dari kota Mesir. Kota tua. Kota Mesir. Qala azimuha, berkata pemimpin negeri tersebut, penguasa negeri tersebut, ukhruju atau akhriju rajulan ukallimuhu wa yukallimuni. Maka penguasa Iskandaria mengatakan kepada kaum muslimin, pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As, mengatakan kepada mereka melalui utusan yang diutus tentunya, datangkanlah akhriju, datangkanlah seseorang, ukallimu, yang aku bisa berdiskusi dengannya. Dan yukallimuni, jadi aku bisa berdiskusi dengannya dan dia bisa berdiskusi, berunding, mengadakan perundingan dengannya. Dan dia bisa di atau mewakili kalian dalam perundingan. Maka mendengarkan hal ini, Amr ibn al-As faqultu, la yakhruju ilaihi gairi. Maka Amr ibn al-As, karena adalah seorang komandan pasukan kaum muslimin, beliau mengatakan tidak boleh ada yang mendatangi pembesar tersebut, penguasa tersebut, dari kaum muslimin yang berada di bawah komandoku atau di bawah kepemimpinan, sebagai beliau adalah komandan pasukan kaum muslimin yang diutus untuk ke Iskandaria, kecuali saya. Kecuali saya. Dan beliau adalah orang yang tepat. Beliau adalah orang yang tepat. Beliau dulu yang mendebat Ja'far ibnu Abi Thalib di hadapan Raja Habasyah, Raja Najasyi. Cuma karena Amr ibn al-As tidak memiliki hujjah kecuali hanya sekedar teori, jurunding yang mengandalkan teori, sementara Ja'far ibn Abi Thalib, jururunding kaum muslimin yang pada waktu itu membawa wahyu dari Allah, apa yang dia dengarkan dari Al-Quran, maka Amr ibn al-As tidak berkutik, tidak mampu untuk mengalahkannya. Tetapi sifat Amr ibn al-As demikian, jururunding yang piawai dan ahli. Maka kata beliau, jangan ada yang mewakili kecuali saya. Fa kharajtu ma'a tarjuman li atau turjumanun li. Maka saya pun keluar bersama penerjemah. Penerjemah yang akan menerjemahkan perundingan saya, pembicaraan saya dengan penguasa tersebut. Wa kharaja ma'ahu biturjuman lahu. Dan pembesar itu, penguasa tersebut, juga keluar dengan penerjemahnya. Wa wada'alana mimbaran, kita dibuatkan dua mimbar, mimbar untuk pembesarnya dan mimbar untuk kita. Faqal, maka pembesar ini mengatakan, ma antum, penguasa ini mengatakan ketika telah berhadapan dua yang akan berunding ini, Amr ibn al-As mewakili kaum muslimin dan pembesar Iskandaria ini yang mewakili tentunya negerinya Iskandaria, yaitu Mesir. Maka pembesar ini mengatakan, penguasa ini mengatakan, ma antum, apa yang ada pada kalian, apa yang kalian inginkan. Maka namanya juru runding. Beliau tidak mengatakan kami ingin menaklukkan, kami ingin membuka, kami ingin. Namanya juru runding. Kata Amr ibn al-As, nahnu adallul Arab. Kita, katanya Amr ibn al-As, kita dulunya adalah Arab yang paling tersesatkan. Paling sesat. Dengan kalimat ini orang memahami. Ini orang Islam dulunya orang paling sesat. Tapi bisa menerima Islam. Itu yang diinginkan oleh Amr. Lihatlah juru runding Rasulullah. Kami dulu adalah orang yang paling sesat. Sehingga kalau orang-orang Iskandaria ini mengatakan, kami tidak bisa menerima, kami penyembah berhala dan begini-begini, dengan kalimat ini sudah dipotong lehernya. Kami orang paling sesat. Kami penyembah berhala dulu. Tidak ada berhala yang ada yang paling besar kecuali kami telah sembah. Maka kata Amr, nahnu adallul Arab. Kami adalah orang Arab yang paling sesat dahulu. Dahulu, sekarang bukan. Nah, masuk waktu zuhur. Wa ahlu syauq wal qarat. Dan kami dulu adalah orang yang memiliki kekuatan. Orang yang senang berperang. Senang berperang. Dan kami orang yang suka na'am memberikan pinjaman. Senang berperang dan suka memberikan pinjaman. Sehingga menunjukkan bahwa mereka adalah punya kekuatan dan punya uang. Kami dulu orang-orang yang demikian. Sesat, punya kekuatan, punya harta. Ya namanya orang diperadapkan dengan kalimat itu, Raja Iskandaria berpikir, orang yang di hadapan saya ini bukan orang kacangan. Tapi orang yang betul-betul, naam, keadaannya sangat parah. Tapi kok menerima Islam? Demikian. Bukan untuk mengumumkakan dosa-dosanya, bukan. Karena mengumumkakan dosa haram. Tapi untuk memberitahukan kepada mereka, apa yang ada pada kalian, kami dulu telah lewati. Kami dulu telah lewati. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa nahnu ahlu baitillah, tetapi kami orang yang berada di sekitar rumah Allah, ahlu Makkah. Kami adalah orang yang berada di sekitar rumah Allah. Rumah Allah itu ada di tengah-tengah kami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebetulnya cerita ini menarik. Dan apa yang akan kita dengarkan nanti dari keterangan, dari riwayat ini tentunya. Namun telah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai sebuah kesimpulan, dilarang mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dan beberapa wasiat dari Ya'qub tadi, dari wasiat yang mulia, yang seharusnya kita camkan, kita ikuti, kita indahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.